pernah dibuka waktu hanya untukmu. Kini kau pergi dari hidupku. Ku harus relakanmu walau aku tak mau. Berjuta warna pelangi di dalam hati. Sejenak lulu bergambing menjauh pergi. Tak ada lagi cahaya suci. Semana ada beranjak aku terdiam sepi. Pernah cinta menusuk jantungku. Ucapkan mataku puisi tentang hidupku, tentangku yang tak mampu menaklukkan.